Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني الدين عزكم الله، keyakinan yang harus ada pada masing-masing kita kaum muslimin ialah bahwasanya makhluk yang hidup di muka bumi ini, terutama dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia, pasti akan mengalami kematian. Allah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyit, akan mati, dan sesungguhnya mereka juga mayyit, akan mati, lalu kemudian akan dibangkitkan di hari kiamat. Jika mendekat dalam ayat yang lainnya lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa ini pasti akan merasakan kematian. Jika Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya lagi, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian ini pasti akan mengejar kalian, mengenai kalian, walaupun kalian berada di bangunan-bangunan kokoh yang megah. Ini kepastian sunnatullah pada hamba-hambanya, terutama dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia, pasti akan mati. Barakallahu fikum. Ketika orang itu mati, dengan tanpa membedakan siapa yang mati, baik yang mati itu laki-laki atau wanita, baik yang mati itu pejabat atau rakyat, yang mati itu orang yang dikenal kealimannya atau orang awam, yang dikenal kesolehannya atau tidak, semuanya sama, yang namanya orang mati, mati. Telah selesai ragam aktivitas dia, amal-amal dia di dunia ini. Dia masuk pada alam kedua, namanya alam barzakh, yang namanya alam kubur, sebuah alam yang berbeda dengan alam dunia. Kehidupannya sudah lain antara alam dunia dengan alam kubur. Tidak ada interaksi secara umum antara orang-orang yang di alam dunia dengan yang di alam kubur. Sudah berbeda alamnya. Disebut dengan alam kubur dikarenakan pada umumnya orang yang mati dikubur. Walaupun ada yang mati dengan cara yang lain, tenggelam, keruntuhan, kena musibah dan segala macam yang terkubur, tetap mereka semua dimasukkan di alam kubur. Disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh ay hajiz. Sebuah alam yang menghalangi antara alam dunia dengan alam akhirat. Barzakh ay hajizun baina dunya wal akhirah. Ini barakallahu fikum secara umum terkait dengan orang yang telah mayit. Tayib, tidak ada hal-hal khusus yang ada pada mereka. Kecuali apabila ada nas dalil, ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan, atau ada hadis Rasulullah SAW yang mengutarakan, ada penjelasan para ulama yang mengacu pada dua hujah di atas, yang menjelaskan ada sesuatu yang lain terkait dengan sang mayit. Ada interaksi antara yang mayit dan yang hidup. Itu semuanya pengecualian dan dikecualikan sebatas apa yang ditunjukkan oleh dalil, oleh hujah, tidak lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Di antara contohnya qanatina azakumullah terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah wafat di alam barzakh. Tetapi disebutkan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan sendiri salam, salawat dan salam yang disampaikan, yang dilafalkan oleh umatnya akan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Hendaklah kamu wahai umatku salawat dan salam kepada aku, dikarenakan sampai kepada aku. Itu dengan nas dalil, dengan nas hujjah, maka kita meyakini nyampe. Walaupun yang bersalawat dan salam umat yang masih hidup di alam dunia ini, sementara beliau mayit di alam kubur, di alam barzakh. Itu disampaikan oleh Allah Azza wa Jal kepada beliau. Dan beliau tahu yang bersalawat dan yang salam dari kalangan umatnya. Namanya apa ini? Pengecualian. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan interaksi kemanfaatan yang didapatkan oleh orang-orang yang telah mati terkait dengan amal orang-orang yang masih hidup. Hukum asal yang namanya pahala diraih dengan amalnya sendiri. Yang namanya dosa ditanggung oleh pelakunya sendiri. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seorang insan itu mendapatkan pahala kecuali apa yang dia kerjakan, yang dia upayakan. Terkait dengan dosa, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Dan sebuah jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Nafsi-nafsi. Namun di sana barakallahu fikum ada yang namanya hujjah dalil. yang menegaskan bahwasanya orang yang telah mati sekalipun dalam barzah, dalam kubur, bisa mendapatkan kemanfaatan dari amalnya orang yang masih hidup. Entah terkait dengan usaha yang mayit tadi semasa hidupnya, ataukah terkait dengan memang amalnya orang masih hidup. Seperti hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalatha." Bila seorang insan telah mati, maka terputus amalnya kecuali dari tiga. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah, ini amalnya dia. Namun dikarenakan kemanfaatannya terus dirasakan oleh orang-orang yang masih hidup, pahalanya mengalir walaupun dia telah mati. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil kemanfaatan dengannya. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Doa, ini anak soleh yang berdoa, bukan mayit yang berdoa. Doa anak untuk orang tuanya sampai kepada orang tuanya, walaupun orang tua telah wafat, masuk di alam barzakh menjadi sosok mayit. Doa anak sampai kepada orang tuanya. Ini semuanya dipahami sebatas dalil. Paham ya? Sebatas hujjah dan dalil. Ketika ada, dikatakan na'am, diyakini. Ketika tidak ada, maka kembali kepada hukum asal. Ikhwan fillah azzakumullah, maka penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan bab-bab ini. Sebab semenjak zaman dahulu kala terjadi berbagai macam bentuk kerusakan-kerusakan akidah, kerusakan-kerusakan tauhid, terjadi beragam penyimpangan-penyimpangan dari bimbingan agama yang benar terkait dengan sang mayit. Kadang mayitnya, kadang kuburannya, kadang hal-hal yang lain terkait dengan sang mayit. Itu banyak. Bahkan kalau bisa kita membaca, menelaah, meneliti, lalu menyimpulkan kondisi yang terjadi di masa lalu dari kalangan orang-orang jahiliyah, barakallahu fikum, rata-rata penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, kerusakan akidah dan tauhid yang ada pada mereka, itu tidak lepas dari yang namanya mayit dan seputar mayit. Mayit dan seputar mayit. Kalau dibahasakan oleh para ulama lebih luas, mereka menggunakan bahasa akidah al-kuburiyah. Ya, kerusakan akidah dikarenakan kuburan. Kuburan, ya ada orangnya, ada mayitnya. Terkadang terkait dengan mayitnya, itu yang paling banyak, atau terkait dengan kuburan. Barakallahu fikum. Sehingga yang saya sampaikan di awal tadi sebagai sebuah mukaddimah, di mana seseorang muslim yang pertama harus meyakini sunnatullah pada hambanya akan mati. Yang kedua, yang diyakini orang yang telah mati, maka selesai semua aktivitasnya, selesai interaksi dia. Tidak ada lagi amalan yang dia kerjakan. Tidak ada interaksi antara dia dengan orang yang hidup. Dikecualikan ketika ada nas dalil yang menerangkannya. Ketika ada nasnya, maka diyakini, dipahami sebatas yang disebutkan dalam nas dalil. Ima ayat atau hadis yang sahih, barakallahu fikum. Selebihnya, tidak ada i'tiqad apapun, tidak ada akidah apapun terkait dengan sang mayit. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, perlu mewaspadai berbagai macam bentuk kerusakan-kerusakan akidah dan tauhid barakallahu fikum yang berkaitan dengan mayit. Dan ini yang akan kita kupas sebatas kemampuan kita dengan waktu yang cukup singkat ini. Kita akan menyebutkan beberapa masail yang berkaitan dengan yang terkait dengan mayit atau terkait dengan kuburan, kuburnya mayit, atau yang terkait dengan itu semuanya yang ternyata itu merusak akidah, merusak tauhid, atau sebuah penyimpangan-penyimpangan dalam pandangan Islam. Sebagian diperbolehkan dengan nas dalil barakallahu fikum. Nama ikhwan. Semuanya sangat banyak masailnya, tapi kita labas, kita angkat beberapa di antaranya barakallahu fikum. Yang pertama, pembahasan yang pertama, adanya i'tiqad, keyakinan bahwasanya orang yang telah mati itu masih beraktivitas. Ada interaksi dengan orang-orang yang hidup secara mutlak. Secara mutlak. Ini kata-kata penting, secara mutlak. Barakallahu fikum. Ini judulnya. Rinciannya cukup banyak. Di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali yang namanya keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Kadang disebut sebagai khurafat, kadang dikatakan sebagai takhayul. Kalau sebagian ulama menggunakan bahasa khuzakbalat terkait dengan bab ini. Nanti antum bantu ya. Karena masing-masing daerah beda khurafatnya. Ini yang saya sampaikan, yang saya tahu. Sebatas yang saya tahu, baik yang di tempat saya atau tempat yang pernah saya datangi. Nanti itu bantu ya, yang lainnya ya. Saling melengkap. Barakallahu fikum. Tersebar keyakinan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau orang itu mati, matinya tidak wajar. Entah dia dibunuh. Ya, atau yang semisalnya, maka nanti mayat itu akan balas dendam. Arwahnya gentayangan. Membalas dendam kepada orang-orang yang membunuhnya tadi. Banyak apa enggak banyak? Lu kok diem? Nah, hati-hati. Ini banyak. Dan hati-hati jangan jadi korban sinetron. Barakallahu fikum. Ini informasi yang ada. Ya bukan informasi. Masa kecil saya dulu kayaknya masih sudah ada kayak gitunya ya kan. Masa kecil. Itu sudah dimasukkan di dalam tayangan-tayangan seperti itu. Kalau matinya tidak wajar, entah dia tertabrak oleh kereta atau apa begitu, dibunuh segala macamnya, arwahnya gentayangan mencari-cari orang yang membunuh dia ini. Kalau yang membunuh dia sudah mati, maka arwahnya akan tenang. Jangan takut. Atau meyakini bahwasanya tempat kematian itu mistis angker. Angker. Tabrak oleh kereta di sebuah stasiun. Ini angker stasiunnya ini. Atau angker, apa namanya, tempat ini. Pokoknya ada yang lewat tempat itu mesti ada kecelakaan. Dikait-kaitkan dengan orang yang mati sebelumnya tadi itu. Oh iya Pak, di sini tuh ada orang yang mati di sini Pak, ada yang dibunuh di sini Pak. Barakallah. Ini adalah sebuah akidah yang salah. Ini termasuk khurafat-khurafatnya, takhayulnya orang-orang jahiliyah. Kita sebagai umat Islam harus yakin sepenuhnya orang yang telah mati-mati. Sudah tidak ada lagi aktivitasnya dia. Dan sudah tidak ada lagi interaksi dia dengan orang-orang yang masih hidup. Kecuali kalau ada dalil ayat atau hadis yang menerangkannya. Tidak ada. Mungkin ada yang bilang, tapi nyatanya ada ya Ustaz. Itu namanya ilmu gatak-gatuk gotek. Digatuk-gatuk ke. Itu yang pertama. Yang kedua, campurkan baik-baik. Yang kedua, yang dijelaskan oleh para ulama kita, itu adalah permainan bangsa jin. Setan-setan bangsa jin yang memanfaatkan hal seperti itu untuk merusakkan akidah Bani Adam. Dan jin bisa. Jin dikasih kemampuan yang lebih oleh Allah Azza wa Jalla untuk yang seperti itu. Bahkan yang lebih pun bisa. Bisa itu. Atau kemudian dia menjelma menjadi seseorang yang terbunuh tadi itu. Entah dengan wajah aslinya, dengan darah. Datang ke rumah orang-orang yang membunuh dia tadi itu. Bisa. Ingat, itu adalah perlakuan tindakan syayatinul jin, setan dari bangsa jin, yang memang menggunakan ini semua sebagai upaya untuk menyimpangkan Bani Adam. Barakallahu fikum. Yang akidahnya kokoh tidak bakal percaya. Itu kelakuan jin. Ketika muncul yang seperti itu, maka diruqyah. Dibacakan kepadanya ayat Al-Quranul Karim untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh jin-jin tadi. Barakallahu fikum. Sebagian mereka malah lebih lagi, lebih jauh lagi akidah dan khurafatnya itu. Meyakini bahwasanya yang telah mati itu bisa datang menziarahi, ziarah ke rumahnya. Paham siapa enggak? Ziarah ke rumahnya, ketemu lagi sama anaknya atau sama suaminya atau sama apanya begitu. Ini semua merupakan takhayul, khurafat-khurafatnya ala jahiliyah. Yakini orang mati, mati. Tidak ada lagi aktivitas dia. Dia sekarang di alam barzakh. Alamnya berbeda dengan alamnya manusia. Dan tidak ada interaksi antar mayit dengan orang yang telah, yang masih hidup. Kecuali yang memang ada dalam nas dalil, barakallahu fikum. Nah, di antara yang disebutkan oleh para ulama pengecualian, tapi dipahami oleh banyak sebagian pihak, terutama dari kalangan kaum sufiyah yang atau sufiyah kuburiyah bahasanya, bahkan wathaniyah, bahkan ada interaksi yang lebih jauh daripada itu. Ialah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika perang Badar. Pada waktu itu beberapa tokoh-tokoh Quraisy terbunuh. Mereka dicampakkan di sebuah kubangan Badar, ya, di kubangan Badar. Dalam kondisi sudah menjadi mayat. Disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ngomong sama mereka. Ngomong sama mereka. Mengajak bicara mereka. Barakallahu fikum. Apakah kamu telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Mereka telah mati. Dan sebagian sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mereka telah mati. Apakah mereka mendengarkan ucapan engkau? Dikatakan mendengarkan ucapan saya. Sebagaimana engkau mendengarkan ucapan saya. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah azakumullah menjadi perbincangan di kalangan para ulama. dimanfaatkan oleh kaum sufiyah, kuburiyah, untuk menebarkan khurafatnya mereka. Nih ada dalilnya. Nih ada buktinya. Orang yang hidup interaksi dengan yang telah mati. Berarti bisa. Demikian mereka pahami secara mutlak. Secara mutlak. Untuk orang selain Rasulullah SAW dan untuk mayat selain tokoh Quraisy yang ada ketika itu. Mereka menebarkan pemahaman yang menyimpang, semua orang bisa interaksi dengan semua yang mayit. Hadi khurafah. Yang benar barakallahu fikum menegaskan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memperdengarkan suara kamu itu kepada orang-orang yang telah mati. Innaka la tusmi'ul mauta. Itu penegasan. Dan itu disebut dengan hukum asal. Orang yang masih hidup tidak bisa berinteraksi dengan yang telah mati. Kamu ngomong, gak mungkin mereka mendengarkan. Dan kamu gak tahu apa yang menimpa mereka. Lain alamnya. Kamu alam dunia, mereka alam barzakh. Adapun yang ada dalam riwayat tadi, itu pengecualian. Paham ya? Pengecualian hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan hanya untuk orang-orang yang ada di situ yang tokoh-tokoh yang mati ketika itu. Hanya itu. Tidak berulang lagi atau berlaku bagi orang lain selain beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku bagi mayat-mayat selain mereka saat itu. Terbukti beliau tidak lagi melakukannya pada kesempatan mayat-mayat yang lain. Padahal banyak yang mati setelah beliau. Beliau enggak berbuat seperti itu. Yang kedua, para sahabatul kiram radhiyallahu anhum ajma'in tidak melakukannya. Baik di masa beliau atau setelah masanya beliau. Enggak ada mereka kemudian mengumpulkan mayat-mayat tokoh-tokoh kufar, diajak bicara begitu. Terus mengatakan, Rasul juga mengatakan, juga berbuat demikian. Tidak pernah ada. Sehingga itu peristiwa disebut dengan hadithatul ain. Sebuah peristiwa kasus tertentu saja. Yang tidak berlaku bagi yang selain beliau dan selain mayat-mayat tadi. Barakallahu fikum. Dipaham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Ada wadih. Ada sebuah kitab. Ditulis oleh salah seorang alim, ditahqiq, ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan judul yang jelas Al-Ayatul Bayyinat fi Adami Sama'il Amwat. Al-Ayatul Bayyinat fi Adami Sama'il Amwat. Bukti-bukti yang jelas, yang gamblang, yang menegaskan orang mati tidak bisa mendengar. Baik, itu penegasan hukum asal. Dipahami nggih? Difahami nggih? Nah, kalau ada orang yang mengatakan bisa, ingat itu jin. Kok manusia yang masuk ke sana? Ini manusia ada khodamnya. Kalau khodam ini ada pelayannya dari bangsa jin. Itu semuanya perlakuannya bangsa jin. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Ada orang yang ziarah kubur. Mohon maaf nggih, mohon maaf. Ziarah kubur, apalagi ziarahnya tengah malam, apalagi malam Jumat Kliwon, apalagi bawa sajen. Ketika ziarah kubur, tiba-tiba kuburannya itu mengeluarkan cahaya. Kuburannya terbuka, ada cahaya yang keluar, tiba-tiba ada sosok yang berdiri. Ya berdiri. Yang mati tadi itu muncul. Apalagi dia ziarah kuburnya pada orang yang dianggap wali, soleh, sakti. Ini pak walinya. Kemudian memberikan wangsit-wangsit. Jangan goyah. akidah kamu jangan rusak. Yakinilah tidak mungkin ada interaksi antara orang yang masih hidup dengan yang telah mati, beda alam. Yakin aku lihat sendiri itu. Aku kucek-kucek gini. Ya buka kuburannya. Buka kuburannya. Ada cahayanya dan ada orangnya ngomong sama saya. Ngomong Pak G. Lan jenengan dikasih wangsit nopo? Nah, dikasih wangsit. Wahai anakku, nanti kamu begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Saya pelihara, saya jaga betul, saya ingat betul itu kata-katanya beliau tadi itu. Ini kalau akidahnya enggak beres, kena. Antum harus tahu, itu kelakuannya, kelakuannya setan bangsa jin. Barakallahu fikum. Untuk menyesatkan Bani Adam. Itu dibahas panjang lebar oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka. Jin mampu untuk itu. Jangankan yang seperti itu, yang canggih aja bisa. Bisa. Itu kan zaman-zaman dulu. Kalau zaman sekarang menyesuaikan dengan kondisi alam sekarang ini. Kalau zaman sekarang ini, anak-anak sekarang gak ngerti gitu-gitu. Ngerti-ngerti yang gitu, muncul dia. Kalau zaman sekarang kan antum taunya apa? Alien. Ya. Ada makhluk luar angkasa, alien. Karena bentuknya berbeda. Digambarkan bentuk kayak apa gitu ya. Itu jin, kata para ulama. Itu bangsa jin. Syayatinul jin. Yang memang berupaya untuk menyesatkan Bani Adam dengan cara-cara seperti ini. Jangan rusak akidah Anda dengan khurafat, takhayulat yang seperti ini. Dipaham insya Allah ya? Kok diem? Dipahami ya? Dipahami. Barakallahu fikum. Malam-malam, apalagi hujan rintik-rintik, ini terus jarang. Yang rintik-rintik, yang awet tuh, hujan rintik-rintik, tapi awet. Malam-malam, suntuk, itu masya Allah, sepi. Orang pada dalam rumah semua. Ada yang taruh pintu, tok, tok, tok, tok, tok, tok. Siapa nge? Kulo. Tok, tok, tok, tok. Sinten nge? Kulo. Ini kulo wa ison, di sini. Kulo nge? Wa ison? Oh, kulo. Nah, di sana ada insonya. Kulo, gitu. Kulo sinten? Ini. Kula niki Pak Fulan. Hah, kita Pak Fulan. Atau gini-gini Pak Fulan. Loh, bukannya sudah mati Pak Fulan tadi. Hah? Pak Fulan. Antum melihat diinceng gitu. Orangnya menghadap ke sana. Enggak nampak wajahnya. Tapi posturnya kok iya gitu. Itu betul. Itu pakaiannya Pak Fulan itu. Betul itu. Ini pakaian yang dipakai Pak Fulan itu. Hanya wajahnya kemana gitu. Hah? Ketika antum kan jadi takut ini akhirnya kan. Ya enggak. Ya akhirnya enggak kan jadi gemeter antum. Pak dibuka gini. Dah ada. Kemana ini? Antum jangan goyah akidahnya. Jangan rusak akidahnya. Itu kelakuannya. Kelakuannya. Jin, jin. Syayatinul jin untuk menggoyahkan akidah antum. Yakini, enggak mungkin orang mati, enggak mungkin. Itu kelakuan bangsa jin. Dia bisa macam-macam kayak gitu ya, bisa. Tahu-tahu ada yang lewat putih, rambutnya panjang, enggak nampak kakinya, belakangnya bolong. Jadi apa kui? Sundel bolong. Ada yang pernah lihat? Jangan jadi korban film. Tapi itu nyata. Itu kelakuannya para setan. Setan bangsa jin. Camkan baik-baik. Itu contoh sangat banyak di tengah-tengah masyarakat. Yang bisa merusakkan akidah umat. Ingat ya. Akidah kita seperti itu. Yang mati telah mati. Dia di alam yang berbeda, di alam barzakh. Kita di alam dunia. Selesai dia punya aktivitas. Dan tidak mungkin interaksi dengan yang di alam dunia ini. Kecuali ketika ada nas dalil. Maka dipahami sebatas nas ini saja. Selebihnya Itu semua kelakuan bangsa jin, syayatinul jin, barakallahu fikum. Baik, difahami insyaallah ya. Nanti akan disebutkan contoh yang lain, banyak tengah-tengah masyarakat beragam akidah terkait dengan masalah ini. Belum lagi terkait dengan jenazah. Nah, ada i'tiqad di tengah-tengah mereka ketika menguburkan jenazah, itu kalau tali pengikatnya itu enggak dilepas, wah gentayangan itu. Wah, rohnya masih gentayangan itu. Hah? Kenapa? Karena tali pengikatnya enggak dilepas. Paham enggak tali pengikatnya? Nah, ini kan kafan putih kan, kan diikat di bagian kepalanya, pocongnya gitu, di bagian kakinya, pocongnya gitu, bagian tengahnya. Barakallahu fikum. Mereka punya akidah, punya akidah. Ini harus dilepas. Kalau tidak dilepas, nanti rohnya akan gentayangan. Sampai apa ini? Sampai dilepas talinya, dibuang, dia akan tenang kembali. Hati-hati, jangan jadi korban sinetron. Ini tidak ada dalam Islam. Yang namanya kain kafan itu sekedar tambahan saja. Itu teknis penambahan dari sebagian pihak, supaya jangan terbuka mayatnya. Itu bukan bagian daripada kafan. Antum biarkan nutup, enggak ada masalah. Dilepas, ya enggak ada masalah. Bukan sebuah kewajiban dan keharusan barakallahu fiik. Membuka wajahnya sang mayat, ditempelkan ke tanah, bukan sebuah keharusan. Bukan sebuah keharusan. Apalagi sampai ada i'tiqad yang seperti ini. Apalagi sampai diyakini mayatnya gentayangan sana kemari. Orang-orang yang menguburnya itu akan dikejar-kejar. Sampai dia betul-betul dilepas tali ikatnya itu. Hati-hati, itu khurafat barakallahu fikum. Masya Allah. Pembahasan berikutnya terkait dengan masalah amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup untuk orang-orang yang telah mati. Barakallahu fikum, seperti yang disebutkan di awal. Barakallahu fikum, masing-masing orang itu mendapatkan pahala dengan apa yang dia usahakan. Masing-masing jiwa menanggung dosa yang dia kerjakan. Baik, ada penjabaran lain di kalangan para ulama kita, di mana orang itu mendapatkan pahala walaupun dia bukan pelaku langsung. Yang pertama, ketika dia yang mengajak orang lain mengerjakan kebaikan-kebaikan tadi, dan orang-orang mengamalkan ajakan dia, ini pahala besar bagi para du'atus sunnah, para da'i-da'i yang mendakwakan sunnah. Dapat pahalanya dikarenakan dia yang mengamalkan, dan pahala orang-orang mengikuti dia sampai hari kiamat nanti dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Saya mengatakan dalam sabdanya, Man da'a ila huda falahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mendakwakan petunjuk, bimbingan, perkara yang baik, maka dia dapat pahalanya, dan dapat pahala orang-orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat nanti dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini dikatakan dakwah ilallah, atau menunjukkan kebaikan orang lain. Atau yang kedua, dia orang yang muta'awin, membantu orang lain, berta'awun dengan orang lain untuk mengerjakan perkara kebaikan. Dia juga dapat pahala ta'awunnya, meskipun bukan pelaku langsung yang mengerjakan si fulan, tapi kamu juga dapat pahalanya karena kamu yang berta'awun dengan dia. Yang disebutkan dalam ayat, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang ketiga, ialah ketika engkau meridhoinya. Ada orang yang berbuat A, berbuat B, perkara kebaikan, kamu meridhoinya, kamu menyukainya, senang ada orang lain yang berbuat demikian, berharap engkau bisa mengamalkan seperti itu. tapi kamu belum bisa. Maka dia mendapatkan pahala barakah fikum sebagaimana mereka. Nah, ada kalau zaman dahulu kala disebutkan dalam hadis Rasul dan para sahabatnya mau berjihad. Jihad fisabilillah. Ada orang-orang yang memiliki uzur. Entah dia sakit atau memang dia cacat dan segala macam, ada uzur. Tetapi tekadnya sangat kuat, kepingin sebagaimana mereka. Serido kepada mereka, suka dengan amalnya mereka. Cuman dia enggak sanggup mengerjakannya. Maka dimanapun mereka bergerak, ini para mujahidin, mereka bergerak, mereka singgah di sebuah tempat, sebuah lembah, perang dan segala macam. Mereka-mereka ini kota Madinah yang enggak ikut perang, bersyarekat dengan mereka dalam pahala. Dikarenakan punya niatan yang sama, punya azam yang sama, punya tekad yang sama, punya kemauan yang sama, dan meridai, merestui amal baik mereka. Barakallahu fikum. Dipahami ini? Yang berikutnya lagi adalah, seseorang yang terbiasa melakukan amal kebaikan, menjadi rutinitas, aktif, dia mengerjakannya rutin. Hakata, mudawamah, continue dalam mengerjakan amal kebaikan. Kemudian dia ada uzur, entah safar atau karena dia sakit, li safar au li marad, maka dia tetap mendapatkan pahala amal yang dia kerjakan secara rutin tadi ketika dia musafir atau ketika dia sakit. Itu dengan nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Difahami ini? Paham enggak? Misal antum biasa qobliyah ba'diyah rawatib. Rutin qobliyah ba'diyah. Qobliyah itu disebutkan dalam keseharian. Lalu antum musafir. Yang namanya musafir tidak mengerjakan rawatib kecuali qobliyah subuh. Dikecualikan pula barakallahu fikum qiyamul lail. Witir. Ada banyak selain rawatib? Boleh. Qiyamul masjid bisa, duha bisa, sunnah mutlak bisa. Tapi rawatib tidak bisa. Mari kerjakan ketika itu. Sehingga antum tidak mengerjakan rawatib karena apa? Uzur safar. Kalau antum rutin mengerjakan itu dalam kesehariannya antum, maka pahalanya itu masih ada untuk antum. Dicatat pahala rawatib bagi antum selama antum safar atau antum sakit. Difahami ya? Ini semua dengan nas dalil dari beliau sallallahu alaihi wasallam, orang itu mendapatkan pahala barakallahu fikum bukan dari amalnya langsung. Barakallahu fikum, bukan dari amalnya amalnya langsung. Tayyib. Dikecualikan yang tiga poinnya, sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan doanya anak soleh. Tayyib. Ketika dia telah mati, maka hukum asalnya, semua aktivitas dia berhenti. Semua amalnya berhenti. Semua pahalanya berhenti. Kecuali ada nas yang mengatakan akan terus mengalir. Pahala sedekah jariah, mengalir ilmu yang manfaat, mengalir doanya anak soleh, mengalir terkait dengan orang-orang yang mengamalkan apa yang dia sampaikan dengan kebaikan, itu dapat pahalanya mengalir. Ini semuanya dengan nas tadi. Apakah bisa orang-orang yang hidup, yang masih hidup, apakah bisa amal-amal yang dikerjakan oleh orang yang hidup sampai kepada orang yang mati? Bagaimana jawabannya, Evan? Apakah sampai kepada orang yang telah mati, barakallahu fikum? Jawabannya, khonafatina azzakumullah, seperti yang disampaikan di awal, hukum asalnya enggak nyampe. Hukum asalnya enggak nyampe. Wa alaysa al-insani illa ma sa'a. Baik. Tidak ada pahala bagi seorang insan kecuali apa yang dia amalkan. hukum asal. Dikecualikan beberapa amal-amal yang memang barakallahu fikum ada nas dalil yang menunjukkan amal itu pahalanya bisa sampai kepada sang mayit. Kalau amalnya dia jelas, kalau sedekah jariah kan amalnya dia, ilmu manfaat amalnya dia, doa anak soleh nyampe dengan hadis yang saya bacakan di atas. Paham ya? Doa anak soleh dimasukkan pula dalamnya doa semua orang. Doa siapa saja yang mendoakan kebaikan untuk sang mayit. Doanya di masjid, di tempat-tempat yang makbul doa. Doanya di waktu-waktu makbulnya doa. Nyampe. Di antara yang disebutkan hujahnya adalah barakallahu fikum tentang sholat jenazah. Sholat jenazah. Kalau antum sholat jenazah, sudah jadi mayit atau belum mayit? Jawabannya, ya wis mayit. Ketika antum sholat jenazah, di antara yang antum baca adalah doa kebaikan untuk sang mayit. Takbir pertama baca apa? Baca apa? Wah, ratau sholat jenazah ini. Takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua baca apa? Sholawat. Yang ketiga, yang keempat, membaca doa. Ini untuk siapa doanya ini? Untuk sang mayit. Nyampe. Semakin banyak yang menyolatkannya, semakin bagus. Dikarenakan doa untuk sang mayit. Nyampe. Walaupun bukan anaknya atau yang lainnya, atau orang lain. Nyampe. Yang kedua, yang ada nas dalilnya barakallahu adalah membayar hutangnya. Qada'u dain. Itu sang mayit punya hutang. Tapi belum sempat dia bayar. Yang membayarnya orang yang masih hidup. Maka hutangnya dinyatakan selesai. Walaupun yang membayar hutangnya bukan ahli waris, bukan keluarga, orang lain. Maka hutangnya dinyatakan selesai. Efek negatif dari hutang berhenti. Berhenti barakallahu fikum. Di antara hujjah dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma indal hakim wal bayhaqi wal tayalisi wa ahmad dan hasan. Disebutkan di zaman itu, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada seseorang yang mati, sudah mayit. Kami mandikan, kami kafani, segala macam, siap kami sholatkan. Tayyib. Ketika jenazah sudah disiapkan untuk disolatkan, kami beritahukan kepada Rasulullah SAW, beliau pun datang. Beliau bertanya, apakah teman kamu ini punya utang? Dikatakan, punya ya Rasulullah. Ada 2 dinar, hutang 2 dinar belum dia bayar. Ternyata Rasul mundur. Lu mengatakan sallu ala sahibikum. Mundur, silakan kamu salatkan teman kamu ini. Lu enggak menyalatkan. Maka ada seorang sahabat yang namanya Abu Qatadah ada mengatakan, "Ya Rasulullah, huma aliyya." Saya tanggung ya Rasulullah. Hutang dia 2 dinar akan saya tanggung. Maka belum menegaskan, yakin itu bakal kamu tanggung dari harta kamu sendiri, mayatnya sudah lepas dari utang tadi. Naam. Iya ya Rasulullah, saya tanggung dari hartaku. Mayat enggak mengiri masalah itu. Maka Rasulullah SAW pun kemudian mensolati dia. Keesokan harinya beliau berjumpa dengan Abu Qatadah. Ya Abu Qatadah, apa sudah kamu bayar itu utang 2 dinar? Dikatakan, ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Baru mati kemarin. Belum ya Rasulullah. Keesokan lagi ketemu lagi dengan Rasulullah mengatakan, apa kamu sudah bayar itu 2 dinar? Maka kata Abu Qatadah, qad qadaituhuma ya Rasulullah. Sudah saya bayar ya Rasulullah SAW. Qal, kata Rasulullah SAW, al-an, sekarang, kata beliau, hina bada jilduhu, alihi jilduhu, sekarang, dingin kulitnya sama mayat ini. Dingin kulit sama mayat ini. Ini kata-kata menunjukkan ada efek negatif yang dimuncul, yang didapatkan oleh sang mayat gara-gara hutang. Apa itu? Kulitnya panas karena belum selesai bayar hutang. Ketika dibayar hutangnya, dingin. Ini hadis menunjukkan apa ya, ikhwan? Kalau ada mayat yang berhutang belum dibayar, ada efek negatifnya. Tapi ketika sudah dibayar, maka dingin kulitnya. Tayib, pelunasan hutang ini barakallahu fikum bermanfaat bagi sang mayit, walaupun yang mengerjakannya orang yang masih hidup dan bukan ahli warisnya. Khulasanya adalah barakallahu fikum, membayar hutang sang mayit itu bermanfaat bagi sang mayit. Tadi barakallahu fikum bisa diambil kemanfaatannya oleh sang mayit. Tayib, ini masalah bayar hutang. Yang lainnya lagi yang disebutkan oleh para ulama ialah sedekah. Sedekah. Sedekah atas nama sang mayit. Baik. Sedekah atas nama sang mayit. Ini ada sebagian ulama kita yang menukil ijma. Ada sebagian ulama yang menukil ijma. Kesepakatan para ulama ala wusuli sadaqati ilal mayyiti mutlaqa. Baik. Ulama sepakat sedekah itu sampai pahalanya kepada sang mayit. Sampai pahalanya kepada sang mayit. Namun ijma ini tidak benar. Ada sebagian ulama yang menyelisihinya. Pendapat yang kedua menyatakan untuk sedekah ini khusus. Sedekah yang dilakukan oleh anak-anaknya atas nama kedua orang tuanya. Baru nyampe. Kalau demikian dengan pendapat yang kedua ini, maka sedekah itu termasuk usahanya sang mayit. Sebab yang melakukannya anak-anaknya. Barakallahu fikum. Pendapat yang pertama tadi mengatakan secara mutlak, siapapun yang bersedekah atas nama sang mayit, nyampe pahalanya ke sana. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Ada yang memahaminya secara mutlak, ada yang memahaminya secara khusus, itu merupakan amalnya anak kepada orang tuanya. Sehingga kalau anak yang melakukan terkait dengan orang tuanya, sepakat, nyampe. Adapun selain anak, sedekah atas nama sang mayit selain orang tuanya, ada khilaf. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak nyampe. Kebanyakan ulama menyatakan sampai. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Terutama anak ikhwan. Kalau orang lain bisa bilang dia sedekah, ini sedekah atas nama fulan. Nyampe. Kalau anak, apalagi anak, jelas sampai. Anaknya yang mengeluarkan harta bendanya mengatakan ini sedekah untuk ayahku, ini sedekah untuk ibuku, sedekah untuk ayah ibuku, sampai dengan kesepakatan para ulama barakallahu fikum. Nah, itu dengan nasul hadis terkait dengan bab ini barakallahu fikum. Nyampe. Apalagi kalau sebelumnya nazar. Nyampe. Misalkan dia sebelum mati bernazar untuk sedekah sekian-sekian dari harta bendanya. Nyampe. Nanti anak tadi, ahli warisnya yang menunjukkan nazarnya, sampai pahalanya, dan itu merupakan amalnya dia sendiri. Atau dia berwasiat. Nyampe. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Wasiat dengan hartanya untuk fulan, untuk alan, ini itu. Maka nyampe. Nanti anak atau ahli waris yang menunaikan wasiatnya. Pasti nyampe dikarenakan itu merupakan amalnya dia sendiri. Yang dibahas sekarang, orang lain yang beramal. Kalau anak sepakat nyampe. Orang lain, ada khilaf, jumhur mengatakan sampai. Untuk sodakoh, sampai. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi. Iyalah al-hajj wal-umrah. Haji dan umrah. Siapa yang berhaji? Orang lain. Atas nama siapa? Atas nama sang mayit. Nyampe. Tetapi dengan ketentuan. Ketentuannya adalah orang yang menjadi badal pengganti sudah pernah haji sebelumnya. Pernah umroh sebelumnya. Difahami ya? Dan itu sang mayit, dia mendapati masa kewajiban haji. Kalau sekarang ini ada orang mati, itu jelas. Syariat tentang haji sudah dia temui. Itu jelas. Yang kedua, yang menjadi badal sudah pernah haji sebelumnya. Apakah dia anaknya, ataukah ahli warisnya, ataukah kerabatnya, ataukah orang lain, nggak ada masalah. Selama dia sudah pernah haji sebelumnya, namanya haji badal. Dan ketentuannya sekali berangkat haji hanya membadali satu orang. Sekali safar untuk haji hanya badal untuk satu orang. Nggak boleh kemudian satu orang badali orang sekampung. Ya, ya mau badal. Murah meriah, cuma 7 juta. Kumpul 30 orang. Ini Pak, namanya, nama ini bapak saya, 30 orang. Satu orang yang berangkat. 7 ping 30, biro. 210 juta. Masuk kantong. Ini namanya komersil haji. Nah, ini penyimpangannya sangat mengerikan ya. Lah, sekali safar, satu orang hanya badal untuk satu orang saja. Itu ketentuannya. Itu disebutkan dalam sebuah hadis ketika haji wada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mendengar seseorang bertalbiyah. Dia mengatakan labbaik Allahumma an syubruma. Talbiyah ihlal labbaik Allahumma nyebut nama orang lain an syubruma. Belum mengatakan mansyu berumah ada. Dia katakan familiku ya Rasulullah. Maka belum mengatakan hujja an nasik thumma hujja an syubruma. Kamu haji dulu. Lalu haji badal untuk syubruma. Hujja an nasik thumma hujja an syubruma. Sehingga boleh sampai pahalanya dengan haji badal. Ketentuannya yang jadi badal sudah haji sebelumnya. Bisa kerabat atau orang lain. Dan satu kali safar, satu orang hanya badal untuk satu orang. Faham tuh? Maka ketika dia ihlal di miqat, dia mengatakan labbaik Allahumma an fulan. Misalkan namanya Muhammad, labbaik Allahumma hajjan an Muhammad. Maka niatnya untuk Muhammad. Amalnya normal atau mengerjakan amal secara normal sebagaimana amalnya haji yang lain. Ini semuanya antum dapat pahalanya. Antum pelaku langsung. Dan pahala itu sampai kepada orang yang dibadali. Dipahami ya? Umroh juga begitu. Dengan ketentuan yang sama. Barakallahu fikum. Sampai dengan nasul hadis. Jadi doa nyampe. Terus. Kemana gue? Membayar hutang. Nyampe. Manfaat. Sodakoh. Nyampe. Terus haji nyampe, umroh nyampe. Kalau bertambah lagi, sedekah jariyah nyampe, ilmu manfaat nyampe, nazar nyampe, wasiat nyampe. Yang berikutnya adalah puasa. Puasa. Sang mayit ini punya utang puasa. Punya utang puasa. Belum sempat bayar hutang puasa, qada puasa mati. Maka hutang-hutang puasanya ditanggung oleh walinya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuh. Barang siapa yang mati dan dia punya tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Dan dinyatakan puasanya selesai. Pahalanya untuk yang badal dan sampai pula kepada sang mayit. Bisa satu orang menyelesaikan semua, bisa rame-rame, enggak ada masalah. Walinya. Dari pihak walinya, barakallahu fikum. Ada orang mati, punya utang misalkan 30 hari. Bisa misalkan 10 wali, ya dari keluarganya sang mayit, 3, 3, 3, 3, 3. 30 hari. Serentak puasanya, enggak ada masalah. Atau satu orang puasa dicicil sampai 30 hari, tidak ada masalah. Maka puasanya dinyatakan lunas, terkodok, pahalanya sampai kepada sang mayit. Dengan nas riwayat tadi. Barakallahu man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Apalagi utang puasa nazar. Mayat nazar mau puasa, belum sempat menunaikan nazar dia mati. Maka dipuasakan dari walinya, jelas nyampe. Atau dia utang puasa yang selama ini dia miliki, sampai pahalanya kepada sang mayit, barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan, dengan nas dalil. Paham ya? Dengan nas dalil. Ketika tidak ada dalilnya, maka tidak ada yang sampai. Yang kamu amalkan yang untuk kamu sendiri. Tidak bisa kamu bagi-bagi. Hah? Ya Allah, bagi-bagi hadiah. Hadiah apa? Hadiah pahala. Pahala apa? Pahala amal. Cik, oke, okay, pahala kamu itu kok dibagi-bagi. Lah kamu tuh punya amal apa? Pahala yang butuh berapa kok dibagi-bagi? Kamu juga perlu pahala amal. Ya apa enggak? Masya Allah, luar biasa. Kokain pahala dibagi-bagi. Bagi pahala, ya bagi pahala, ya bagi pahala, ya bagi pahala, ya bagi pahala. Enteh. Terus habis, kamu enggak punya pahala. Hati-hati lah, neraka ya ancamannya. Allah mustahil. Nah nyampe. Selama tidak ada dalil, maka tidak sampai. Yang dikerjakan oleh seseorang, pahalanya untuk dia sendiri. Hah? Dosa seseorang tanggung sendiri. Difahami ke? Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Saya harus banyak minta maaf ini dikarenakan tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka bagi-bagi pahala Al-Fatihah. Mohon maaf. Tidak sampai. Tidak sampai. Difahami ya? Mohon maaf, enggak nyampe. Dikarenakan tidak ada dalilnya. Jangan mengatakan, membawakan dalil tentang keutamaan Al-Fatihah secara umum. Tidak. Bahkan itu dibahas. Dalil khusus. Ayat atau hadis yang menyatakan Al-Fatihah bisa dikirimkan pahalanya kepada sang mayit. Dan diminta. Tidak ada. Mohon maaf. Saya juga minta maaf sekali lagi. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Di sebagian masyarakat kita ini dijadikan sebagai komersil. Mohon maaf. Mohon maaf. Apalagi yang duduk di paling depan ini. Jadi ada waktu di tengah-tengah mereka untuk kirim pahala Al-Fatihah. Itu mohon maaf ya, mohon maaf. Itu sama yang itu dilemparkan. Dia bajunya atau imamahnya itu dilempar. Apa gue? Apa gue dilempar? Nah orang itu. Ada namanya. Ada namanya. Sehingga yang mulai. Ila hadrati Al-Fatihah. Jangan baca Al-Fatihah gitu. Selesai. Ila al-hajj fulan. Dengan yang lain. Al-Hajj fulan, Al-Hajj fulan, Hajj fulan, Hajjah fulana, Hajjah fulana, Pak fulan, Bu fulan, fulan fulana. Terus ngalir itu. Fulan kita harus ini. Sampai selesai. Al-Fatihah. Dapat pahala Al-Fatihah. Numpuk ini. Dihitung itu, dihitung, Masya Allah. Biro. Luar biasa. Jutaan, puluhan juta, kadang ratusan juta. Mohon maaf, ini menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Akidah kamu dirusak, uangnya antum dipalak. Sallallahu musta'an. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Tidak nyampe. Tidak nyampe. Begitu pula barakallahu fikum yang diamalkan oleh sebagian pihak. Mereka ketika datang ziarah kubur, mohon maaf, ya. Ziarah kubur itu syar'i, ya, ikhwan. Tapi ada amal-amal yang mereka kerjakan di sana. Ketika ziarah kubur, mereka khusus membaca Al-Quranul Karim. Di sisi kuburan, pahala tilawahnya diberikan kepada sang mayit. Ini, barakallahu fikum, sekali lagi, tidak nyampe. Tidak nyampe, ya, kawan. Mohon maaf ya, bahkan ulama kita menilainya itu merupakan bid'ah yang dikerjakan dalam kuburan, di kuburan. Begitu pula yang nanti nasehatkan di amal kalau sebagian masyarakat kita memang mengirim pahala bacaan Quran. Ada yang meninggal, entah selama beberapa hari, manggil orang untuk baca Quran, hataman Quran dari mulai awal sampai akhir, ini dikirim pahala para sang mayit. Mohon maaf, tidak sampai. Harus menggunakan dalil khusus terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Kadang saya pikir-pikir gitu. Ini mulai tilawahnya, mulai baca Qur'annya, itu pagi. Biasanya setelah sarapan, jam 7 baca. Asar kok uspraget ya. Asar selesai. Dia itu jam 7 ya, 8, 9, 10, 11, 11 tengah zuhur. Berhenti, sholat, makan. Jam 1, 2, 3, 4, 2, 3, berhenti lagi, 4, 5, 8, 9 jam. Kok bisa khatam ya? Kok bisa khatam ya? Telung bolu jus gue. Telung bolu jus gue. Nah, kira-kira moconya kayak apa ini? Si, antum kalau membaca Al-Baqarah. Ngetes antum ini, moco pora ya, orang ngerti aku. Antum membaca Al-Baqarah dengan bacaan antum yang tartil. Butuh berapa lama? Nah, pancing-mancing gigi. Butuh berapa lama? Nah, yang muda-muda ini. Berapa lama antum membaca Al-Baqarah? Hah? 2 jam. Ya kokene 2 jam iku ngantuk-ngantuk ngene wacane kuwi. Non stop. Hah? Berapa jam? Hah? 1 jam. Sejam lho, bukan 2 jam lho. 1 jam. Itu berapa jus? Berapa jus? 2 jus lebih sedikit. Nah gitu ya. Masyaallah. 1 jus itu kalau bacanya non-stop, kemudian agak tartil, agak cepat, fase gitu ya, setengah jam. Al-Baqarah 1 jam. Paling tidak 15 jam selesai. Itu kan 1 juz berapa? Setengah jam. 30 juz berarti 15 jam. Kan gitu ya? Betul ya? 15 jam. Nah itu. Ya pokoknya seudon sih. Tapi nampaknya kok iya gitu loh. Karena sering saya dapati di daerah saya juga begitu. Iki karena dia setahunya baca aja, gak ada yang perhatikan. Awalnya lompat tahu-tahu tengahnya. Tahu-tahu bagian akhirnya. Tahunya sudah khatam. Yang penting kan pahalanya ngalir kata mereka. Allahul musta'an. Mohon maaf, tidak mengalir. Dan itu termasuk termasuk hal-hal yang dikatakan bid'ah oleh para ulama, amal-amal yang tidak sesuai dengan bimbingan sunnah Barakallahu fikum. Sudah enggak nyampe, sudah dosa karena perkara bid'ah, wah dipalak lagi sama itu dibayar ya. Nah, pelaku yang seperti ini termasuk murtaziqah bil Quran kata para ulama. Mohon maaf kalau kasar bahasanya. Ini orang murtaziqah bil Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mencari rezeki. Na'udzubillah. Fallahu al-musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Koneh. Terkait dengan pembahasan yang kedua. Hal-hal yang bermanfaat bagi sang mayit. Tayyib. Maka yang jelas. Yang ada nas dalilnya. Diamalkan. Terutama doa. Itu pasti nyamping para sama itu, terutama dari anaknya yang soleh. Dan itu yang sangat diperlukan oleh sang mayit barakallahu terkait dengan masalah ini karena begitu langsung. Itu masalah mayitnya. Belum lagi antum membahas masalah kuburannya. Wah, tambah ndak karo-karo deh, ikhwan. Terlalu banyak kesyirikan, terlalu banyak penyimpangan akidah terkait masalah kubur. Bahkan kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini karena apa ini? Orang-orang soleh yang dikubur. Itu kan terjadi pertama kali di era Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu pula beliau diangkat, diutus sebagai rasul pertama di muka bumi. Ghuluun fi sholihin, terlalu ekstrim, melampaui batas dalam mencintai orang yang soleh sampai pada tingkat menyembah kuburannya, menyembah patung-patungnya, atau menjadikan mereka sebagai wasilah perantara dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan kesyirikan kaum musyrikin dari mulai awal sampai di zaman Rasulullah SAW sampai hari ini dan sampai Yaumul Qiyamah. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Di antaranya lagi adalah meyakini ada sebuah kuburan yang afdal, yang utama, dengan keutamaan yang begitu banyak. Ini semua harus menggunakan dalil. Difahami ya? Harus menggunakan dalil. Naam ikhwan. Dan masih banyak lagi yang lainnya, barakallahu fikum, Allahul musta'an, yang terkait dengan masalah kuburan. Intinya, terlalu banyak kerusakan akidah, kerusakan tauhid, kerusakan keimanan, dan yang lainnya, penyimpangan-penyimpangan, terkait dengan sang mayit, terkait dengan masalah kuburan dan semisalnya. Maka kaum muslimin harus mewaspadainya. Harus mewaspadainya barakallahu fikum. Maka kitab yang harus saya kaji adalah kitab tentang masalah tauhid, dibahas panjang oleh para ulama kita di sana terkait dengan tauhid, memuridkan tauhid dan hal-hal yang merusakkan tauhid barakallahu fikum. Belum lagi terkait dengan masalah tabarruk, ngalap barokah mayit yang dikubur, terkait dengan ala barokah dengan yang dikuburan dan segala macamnya, panjang pembahasannya. Itu semua dibahas oleh para ulama dalam pembahasan kitab tauhid. Maka mengkaji tauhid tidak cukup dengan sejam dua jam. Setiap hari, setiap saat harus mengkaji namanya tauhid untuk menyelamatkan akidah kita, tauhidnya kita. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Ini sebagian yang bisa disampaikan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan setan? Kok tahu itu setan? Ayo. Kok tahu? Yang dimaukan mungkin ketemu dengan jin. Ya. Setan itu sifat untuk sesuatu yang sangat jahat. Orang yang jahat, setan namanya. Ada setan bangsa manusia, ada bangsa jin. Manusia, orang jahatnya luar biasa, setan. Nah, entah jahat karena kekufurannya, kesyirikannya, atau karena kezalimannya. Dikatakan di sini setan. Ini orang kayak setan, ini orang yang sangat jahat. Kalau ketemu orang seperti itu ya, jauh, jangan dekat-dekat sama dia, jangan berteman dengan dia, jangan bergaul dengan dia. Jauh, berteman dengan yang soleh. Tapi kalau yang dimaukan adalah setan bangsa jin, penting dipahami barakallahu fikum, kita sebagai manusia tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Menegaskan sesungguhnya iblis ini melihat kamu dia dan kabilahnya melihat kamu dari arah yang engkau, kalian tidak bakal bisa melihat mereka. Kata para ulama, itu terkait dengan masalah apa ini? Wujud aslinya. Manusia tidak bakal bisa menyaksikan wujud aslinya iblis atau setan bangsa jin. Adapun terkait dengan jelmaannya, mungkin. Dan jin-jin jahat ini menjelma sesuai dengan kondisi zaman. Nah, tujuannya sama untuk menyesatkan Bani Adam. Di zaman dahulu kala wujudnya kayak ular, kala jengking, anjing hitam. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ya, kawan. Nah, sekarang juga masih. Tayyib, kalau di era-era tahun-tahun sebelumnya, ya sundel bolong, gendruwo. Pemane? Siapa? Pocong. Pemane? Hah? Nampak kepalanya tok gitu. Hah? Orang yang besar, hitam, matanya nanar, kemudian taringnya keluar. Gendruwo. Sundel bolong. Itu era sebelumnya yang sekarang ini. Sekarang ini Masya Allah, UFO. Piring terbang di udara. Muncul alien. Jin kabeh iku. Hah? Barakallahu fikum. Yang ini mungkin. Kalau antum kemudian mendapati yang seperti itu langsung ta'awud. Langsung ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak pergi dia, ruqyah dia atau baca Al-Qur'anul Karim. Hah, yang di antara ayat ruqyah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ayat kursi. Al-Baqarah, Ali Imran dan semua Al-Quran secara umum. Paham ya? Atau berzikir ta'awud kepada Allah Azza wa Jal. Dia misalkan itu mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aman insyaAllah. Jangan takut. Kalau kamu takut, dia akan semena-mena. Kalau kamu tidak takut, dia akan takut pada kamu. Kalau kamu ta'awud, dia akan hilang. Barakallahu fikum. Yang jadi masalah itu bukan jin yang jahat. Yang jadi problematika yang cukup besar, jinnya itu senang sama kamu. Terjadi. Apalagi jinnya menjelma menjadi sosok wanita yang cantik. Senang sama engkau dikarenakan engkau ini orang yang soleh. Bahaya itu. Ini susah mengatasinya. Tetap harus ta'awud, bedengi dengan zikir dan segala macam. Tetap. Nah, antumnya akan jangan tergoda. Ya. Wujud aslinya jin jelek. Nah, syaitan jelek. Dikarenakan disifat-sifat yang jelek. Ketika disebutkan pohon zakum, itu kan digambarkan kayak kepala setan. Itu jelek banget ya. Jadi jangan terpengaruh. Cantik sekali, Masya Allah. Belum pernah aku dapat di Wonogiri. Itu kalau hilang aslinya, apa wujud jelmaannya? Wah, tenang ya. Jangan tergoda. Ketika ada orang yang kemasukan jin yang seperti itu, lebih susah cara penanganannya. Dia gak mau keluar. Dia senang sama kamu. Tetap dengan jadi ruqyah, di bacaan Al-Quran, sampai dia keluar. Kamunya harus menghindar barakallahu fikum. Sehari-harinya amal soleh, lanjut takwa kepada Allah, lanjut kuatkan imanmu, tauhidmu, akidahmu supaya benteng kamu kuat. Zikir jangan lupa dikuatkan bentengnya kamu supaya jangan terganggu oleh mereka. Mereka ini menampakkan diri kepada kamu macam-macam tujuannya. Yang paling utama memang mereka memusuhi kamu, nah, mengganggu kamu dengan untuk mengekspresikan permusuhan mereka. Atau yang kedua, barakallahu fikum, mengganggu kamu dalam rangka untuk iseng-iseng aja. Orang jahil. Orang jahil. Atau yang ketiga dikatakan kamu ini mengganggu mereka. Ya, kalau kamu gak sadar, kadang kamunya bersih-bersih, yang apa rumbuk-rumbuk di rumahnya kamu, ternyata rumahnya mereka. Terkadang kamu jalan, menginjak anaknya mati. Itu mungkin, marah dia. Intinya untuk permusuhan, terkadang jahil. Barakallahu fikum. Terkadang pula kata para ulama, ganggu kamu, masuk merasuki kamu karena kamunya enggak beres. Kamunya enggak beres. Dia jin yang bagus ingin menasihati kamu tapi dengan cara yang salah, masuk kepadanya kamu, menampakkan diri pada kamu. Tahu-tahu kamu kesurupan. Kerasukan jin. Kemudian dirukyah langsung keluar ngomong. Apa adanya gitu ngomong. Saya jin muslim. Saya bukan jin jahat. Saya masuk ke orang ini karena orang ini enggak beres. Hati-hati, terbongkar dia itu gara-gara jin tadi. Dia suka ini, suka ini, suka ini, suka ini, suka ini. Nasihati dia. Assalamualaikum. Pergi dia. Ini semua dibahas oleh para ulama. Kitab khusus tentang masalah jin. Assalamualaikum. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Jam berapa zuhurnya? Berarti dihentikan jam 11.04 gitu ya. Setengah 12 ya, insyaallah. Apakah bagaimana hukumnya seseorang yang mempersiapkan kain kafan untuk dirinya? Orang tersebut membeli kain kafan dan berpesan agar kelak jika dia meninggal dunia dibungkus dengan kain tersebut. Bisa. Itu ada dilakukan di zaman Rasulullah dan sebagian sahabat. Bisa. Barakalakum. Tapi ya nggak tahu kapan dia matinya, kapan matinya, di mana nggak tahu. Sehingga ketika dia mati, kok jauh dari rumahnya, tidak perlu kemudian nunggu sampai ini kain kafan dikirim ke sana, tidak. Ya sudah dengan kain kafan yang ada. Tapi ketika dia meninggal dunia di rumahnya, maka ini kain kafan untuk membungkus dirinya. Barakalakum. Wallahu a'lam bishawab. Hadirah khusus ini. Masya Allah. Doakan saya Ustaz agar cepat bisa membaca bahasa, berbahasa Arab dengan lancar. Masya Allah. Ya kalau doanya tok ya susah ya. Ini harus ada ikhtiar ya, harus belajar yang rajin, semangat, intensif, sungguh-sungguh untuk bisa mengerti ilmunya nahwu sharaf segala macamnya sehingga bisa membaca dengan baik. Semoga Allah azza wajalla memberikan taufik kemudahan kepada antum mewujudkan ilmu yang antum inginkan. Barakallahu fikum. Adakah perkawinan antara jin dan manusia bahkan punya keturunan? Akhirnya jin membahasa ini. Bukan pembahasan mayat ini. Jin akhirnya ini. Baik, jawabannya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama secara waqi', kenyataan. Yang kedua secara pandangan syariat. Adapun secara waqi', secara kenyataan realitanya terjadi. Ya, secara waqi' terjadi. Jin laki menikah dengan wanita manusia. Jin wanita menikah dengan laki-laki manusia. Jinni bil mar'ah. Tayib, jinniya bil insan. Terjadi dan juga punya keturunan. Itu secara waqi'nya ya. Adapun secara pandangan syariatnya tidak diperbolehkan. Dikarenakan terlalu banyak kemadharatan yang bakal muncul dari sana dan itu menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah dan menyalahi nasul Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah alaiha. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan untuk kalian dari anfusikum, diri-diri kamu sendiri, pasangan-pasangan hidup. Kata-kata min anfusikum nas, bahwa pernikahan harus sejenis. Jangan mengatakan laki sama laki-laki, bukan. Manusia dengan manusia, jin dengan jin. Jadi manusia dengan jin itu menyalahi fitrah dan menyalahi nas Al-Quran. Dan terlalu banyak kemadharatnya. Jin memang bisa menjelma. Paham ya, menjelma jadi perempuan cantik kok. Sangat cantik. Antum terpesona ya. Tidak ada di Indonesia ini, mungkin tidak ada di dunia. Apalagi Wonogiri. Tidak ada, cantik. Tapi ingat, kemampuan dia menjelma terbatas. Satu. Kemudian yang kedua, jin-jin yang lain bisa menjelma jadi jelmaan yang sama. Paham tidak? Dan kamu tidak tahu. Bisa jadi yang tadi, yang datang berikutnya, bukan istrinya kamu. Jin yang lain. Dan kamu tidak tahu. Maka berzina kamu di situ. Yang lainnya lagi terkait dengan masalah perbedaan tabiat, karakter, dan segala macamnya. Al-Muhim, banyak sekali maudhorot yang ada, sehingga dinyatakan oleh para ulama secara pandangan syariat tidak diperbolehkan menikah dengan jin. Difahami ya? Wakil sih ada, itu orang-orang yang kadang-kadang orang yang gak beres ya. Itu jangan dianggap, yang dianggap secara pandangan syariatnya para pun. Dan ojo neko-neko nggih. Ojo neko-neko ya, akhi, banyak perempuan-perempuan solehah bangsa manusia yang bisa menikahi gitu. Assalamualaikum. Yang perempuan juga hati-hati, kadang didatangi oleh jin yang sangat tampan sekali. Mungkin tidak ada yang kayak gitu di Indonesia ini. Tampan sekali, hati-hati, jangan tergoda. Barakallahu'alaikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Sebagian orang tidak mau menyebut penjelmaan jin dengan nama-nama gendruwo, kuntilanak, dan lain-lain dengan alasan yang ada dalam Al-Quran adalah jin. Apakah demikian? Ya terserah saja. Namanya jin, ya. jin. Penyebutan nama ini, di kalangan ini yang masyhur di tengah-tengah, masyarakat. Masyarakat menamainya apa ini? Membedakan kan? Ini gendruwo, ini kuntilanak, ini pocong, ini nerbolong, ini hampir, iki alien. Itu kan sebuah nama yang ada tengah-tengah masyarakat. Tapi semua itu namanya jin. Waalaikumsalam. Nah, labas. Apakah orang yang meninggal lama tapi jasadnya masih utuh, apakah rekayasa jin? Tidak. Ada beberapa pihak, beberapa orang ya ikhwan, yang Allah beri kemuliaan kepada mereka, jasadnya tidak hancur. Yang pertama para anbiya wal mursalin. Yang kedua yang disebutkan dalam nas adalah hafizul Quran. Orang yang hafid Quran, yang menghafal Quran dari hari ini, barakusikum, tidak hancur. Yang ketiga para syuhada, orang yang mati syahid. Barakusikum. Ini pengecualian dan itu merupakan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Difahami ya? Nah, kita enggak mungkin apa namanya mengklaim dia di kuburannya. Dan enggak perlu dan enggak boleh kemudian tesi ini orang baik apa enggak. Ditunggu setahun, dua tahun bongkar kuburannya. Ngetesin. Lah, enggak ada wujudnya, tulang belulang orang jelek ini. Enggak boleh begitu. Dan enggak boleh seperti itu. Nah, masih ada wujudnya, seger ini orang baik. Adalah ya Yesus. Itu mengganggu sang mayit. Membongkar kuburan hukum asal tidak boleh, kecuali karena kondisi yang amat sangat darurat, maka diperbolehkan. Difahami ya? Nah, di antara yang disebutkan itu adalah para syuhada ketika syuhada Uhud, orang-orang atau para sahabat yang mati ketika pada perang Uhud, itu kan dimakamkan di tempat mereka wafat, di dekat, di depan Jabal Uhud. Ada sekitar 70 orang sahabat, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, pada waktu masa kekhilafahan, waktu itu kalau enggak salah Daulah Bani Umayyah, ya, ketika Muawiyah bin Sufyan yang menjadi raja ketika itu. Lupa saya. Artinya di masa setelah itu, ya, kan. Terjadi banjir yang besar di wilayah itu. Sehingga kuburan yang di sana dipindahkan. Dipindahkan. Nah, ketika ada yang memindahkan itu mendapati masih segar. Jasadnya mereka masih segar. Nah, bahkan ketika dia apa namanya? Menggali itu cangkulnya kena badannya, tss, langsung mengeluarkan darah segar. Barakallahu fiikum. Itu ada dalam sejarah. Dan itu adalah kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Para anbiya'ul mursalin, para syuhada, dan di antara mereka orang-orang yang hafizul Quran. Barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Seseorang yang terluput dari salat sunnah fajar, apakah boleh dia menggantinya di waktu duha atau digabung duha plus setelah wudu plus tahiyat masjid? Terkait dengan qobliyah fajar, qobliyah subuh, ketika dia luput daripadanya, maka dia bisa menggantinya. Ada dua opsi. Yang pertama setelah selesai salat subuh. Subuh atau ke belakang atau mengerjakan dua rakaat qobliyah subuh di qadha setelah subuh. Itu yang disebutkan dalam hadis di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Atau yang kedua, ini yang disebutkan oleh para ulama kita, para fuqaha kita, diganti setelah terbitnya matahari. Selesai dari waktu larangan, Anda mengerjakan dua rakaat qobliyah subuh di qobok ketika itu. Kalau yang ini bisa digabungkan dengan duha, tahiyatul masjid, ba'dal wudu. Tapi waktunya ketika awal waktu duha. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ini biasanya orang-orang yang rutin qobliyah, maka akan punya semangat lebih untuk mengqobohnya. Itu alami. Orang-orang yang selama ini jarang, bahkan tidak pernah qobliyah-qobliyahan, bakal mikir. Paham gak? Memang biasa nih, ya telat. Alhamdulillah jamaah, ini katanya orang jamaah. Jamaah telat, tidak pernah memikirkan yang namanya qobliyahnya. Biasanya tidak akan terbersit dalam benaknya dia untuk mengqoboh setelah itu. Itu alami ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Bagaimana mengetahui bahwa seseorang itu jelmaan jin? Masya Allah. Kok seseorang? Yang jelas ya Ikhwan, ada yang aneh, ada yang beda, ada yang janggal. Dan imma dia jahat dan antumnya lengah, masuk pada antum. Wa imma antumnya kuat, antum ta'ud, dia akan hilang. Tidak bakal lama para kuatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan berharap ketemu jelmaan jin. Khawatir antumnya enggak siap. Para kuatnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bishawab. Apakah ada dalilnya dalam setiap malam Jumat ahli kubur kembali pulang ke rumah? Masya Allah, pulang ke rumah malam Jumat. Lah itu mengalami kok? Atau mengalami tak? Loh kok diem? Atau mengalami tak? Yang wafat, yang mati dari keluarga kita juga sudah banyak ya kan? Tidak pernah dari malam Jumat nongol-nongol. Hati-hati. Jawabannya tidak ada dalilnya. Orang mati-mati sudah selesai aktivitasnya, tidak ada interaksi dengan orang lain. Sudah. Kalau ada nongol, siapa itu? Jin. Barakallahu fiikum. Saya mau tanya, mungkin enggak yang mati itu datang kepada antum ketika antum tidur dalam mimpi? Mungkin apa enggak? Hah? Dalam mimpi. Antum mimpi, mimpi antum tidur, bermimpi ketemu sama ibunya antum yang telah wafat. Mungkin enggak? Hah? Tidak. Kenapa kok tidak? Jin. Betul jin. Hah? Jin ya? Atau mimpi. Bukan di alam nyata, atau mimpi. Kadang ketemu ibunya antum, kadang ketemu dengan siapa di mimpi. Dalam sebuah kondisi A, kondisi B, dalam mimpi. Mungkin enggak? Hah? Mungkin, kalau itu kembang tidur, mungkin. Fungsinya nanti adalah kadang bisyara, kabar gembira, atau akan merasakan bahagia di sana, atau nazar, peringatan, ketika anda merasakan ketakutan yang sangat, itu peringatan. Dan tidak mengubah hukum syariat. Kalau kabar gembira, anda bersyukur, kalau nazar, peringatan, kamu banyak taubat dan bersifar kepada Allah. Mungkin, dalam mimpi kok. Nah, mungkin antumnya lagi kangen sama ibunya antum yang telah wafat, terbawa dalam mimpi, ketemu ibu. Mimpi aja kayak gitu. Ya sudah, itu kembang tidur. Tapi kalau mimpi yang sangat buruk dari setan, diminta untuk meludah sebelah kiri, dan pindah tempat, tidur. Ini bakal panjang lagi pembahasannya, Ikhwan, terkait dengan masalah kuburannya ini sekarang. Ini panjang pembahasan terkait dengan ahkamul kubur, hukum-hukum yang terkait dengan masalah kuburan. Ringkasnya dalam Islam yang namanya kuburan itu, ya kuburan hanya dikasih sebuah tanda saja. Tidak boleh dibangun. Entah semen, entah keramik, entah kijing. Tidak dikasih nama. Enggak dikasih cat dan segala macamnya. Tanda ya, tanda. Sebagai sebuah tanda, entah batu atau apa, sebagai tanda, ini kubernya fulan. Barakallahu. Terkait dengan area kuburan, ketika banyak ilalang dan segala macam, lapas dibersihkan, supaya nanti pada teknis penguburan mayat yang berikutnya memudahkan. Barakallahu. Dan jangan takut dengan kuburan. Dan sebagian kalau melewati kuburan langsung melayu, lari sekencang-kencangnya. Hati-hati, jangan jadi penakut. Kalau ada i'tiqad keyakinan tertentu, kuburan itu bisa menandakan kemadharatan, hati-hati, rusak akidah kamu. Tapi kalau karena serem, pas malam-malam, serem banget, gelap kok. Kayak apa itu pada pohon-pohon beringin apa lari, anda penakut, anda jaban gitu. Ustaz, kok kayak ada yang ngikuti saya Ustaz, taunya ada bayang-bayangnya Ustaz, langsung lari, dikejar sama dia, sama tujuan, lo kok hilang, itu bayang-bayang kamu sendiri. Itu namanya orang penakut. Jaban. Jangan. Yip, barakallahu. Sehingga normal aja ya. Sebagian orang malah senang kuburan. Takut kuburan, senang kuburan. Paling senang di kuburan. Topo yang di kuburan, barokah yang di kuburan, maca Quran yang di kuburan, sholat yang di kuburan, zikir yang di kuburan, turunnya yang di kuburan. Ini semuanya melampaui batas. Barakallahu fikum. Oh, ini kita. Bolehkah berdoa dengan wasilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW seperti yang dilakukan banyak dengan mengucapkan dibacaan, dibaca normal dilakukan ini. Mereka bisa membaca Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Mengerti ya? Ya di tempat saya basisnya ya. Waghfir lana ma madha. Hah? Terus piye? Hah? Allahu farihi. Itu biasa mereka lafalkan sebelum sholat. Itu di kota Gresik basisnya itu sudah. Arakafikum. Dia mengatakan ya Rabbi wahai Rabbku bil Mustafa dengan wasilahnya Al Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik maqasidana, maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Waghfir lana ma madha, ampunilah dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang luas kemuliaannya. Ini namanya doa dengan wasilah seperti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dimasukkan dalam kategori bid'ah, bukan syirik. Barakallahu fikum. Naam. Allahu tabaraka wa ta'ala. Yang benar bukan dengan zat Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebelum Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jal, engkau bersolawat. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Engkau memuji, menyanjung Allah Azza wa Jal. Baru kemudian berdoa. Itu yang syar'i. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama kita, termasuk sabab makbulnya doa. Dipahami ini, bedakan antara itu dan yang sekarang ini. Yang ini enggak. Dengan zatnya Rasul SAW. Ini termasuk perkara kebid'ahan para Rafiq. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Sebagian mereka melafalkannya, enggak tahu artinya. Tahu dari guru-gurunya, dari kiai-kiainya, dari syekh-syekhnya, gitu. Diikuti aja. Dari mulai dia kecil sampai tua, mati, generasi berikutnya, tahunnya ini. Artinya apa? Mbuh, pokoknya ngono. Nah, semakin fasih membaca, dia terdepan memimpin. Nah, yang lainnya enggak, dia megami sendiri. Fasih gitu. Nah, saya cukup fasih karena orang dan biasa mendengarkan yang begitu. Ya. Kalau di kecamatan jarang. Kalau di kota Gresik itu basis. Kalau pas saya punya bibi di sana itu, ya kalau pas sholat ya enggak ada lagi yang lain. Yang terdekat ya mereka-mereka itu. Yang sana semuanya sama. Ya wis, gimana lagi? Jamaah ya, nunggu sambil ngomong opo. Ini diantaranya, Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Aku sampai apal. Kalau di tempat jalan beda lagi. Itulah ya Allah musta'an. Kalau di Kalimantan, apalagi yang orang-orang Banjar, lain lagi itu. Panjang lagi itu. Wah, dawa ya kan. Allah musta'an. Al-Muhim ketika beramal harus dengan bimbingan dalil yang jelas. Ayat, hadis Rasul yang sahih yang menerangkan tentang syariatnya. Kalau ada, amalkan. Kalau tidak ada, jangan diamalkan barakallahu fikum, sebab termasuk yang dikecam dalam Islam, termasuk penyimpangan-penyimpangan amal atau penyimpangan ibadah kepada Allah azza wajalla. Wallahu tabaraka wa taala alam bisawab. Pun nggih. Setengah 12, 2 jam, hampir 2 jam sama antum ini. Cukup ya? Cukup. Semoga manfaat. Inti daripada yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah upaya untuk menjaga akidah, menjaga tauhid, memurnikannya dari segala sesuatu yang merusaknya, terutama yang terkait dengan masalah mayit, kuburan, dan yang terkait dengan itu pula. Barakallahu fikum. Ada sebuah kitab, masalahnya kitabnya besok baru jadi. Gitu. Nah, kalau jadinya sekarang, tak bawakan 3 jilid tebal. Judul kitabnya adalah Juhud Ulama Al-Hanafiyah. Tayyib fi ibtali aqaidil kufuriyah. Upaya ulama-ulama mazhab Hanafi dalam membatalkan akidah kufuriyah. 3 jilid tebal. Jumlah halamannya 1860 sekian halaman. Mau tak ambil mic di Jogja? Karena baru minta tolong supaya disiapkan di Yogyakarta besok ya. Jadi enggak jadi. Jadi kalau jadinya kemarin, zen itu, tebel ini, wah, menyampaikannya bisa lebih ilmiah dan panjang, bisa 3 hari. Hari insyaallah. Ngerti nggih? Gitu nggih? Itu yang nulis namanya Syamsuddin, Syamsuddin Al-Afghani As-Salafi. Orang Afgan dan dia ma'ruf di kalangan masyayikh dahulu kala sebagai seorang salafi. 3 jilid tebal. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Bismillah naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.